Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita mengkaji ayat 13 dari surah Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman kepadanya, dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kepadanya dalam firman Allah, La yu'minuna bihi, dapat dikembalikan kepada dua hal. Kalau kita merujuk ayat sebelumnya, maka pada ayat 11 kembali kepada Rasul. Wa ma ya'tihim min rasulin, jadi la yu'minuna bir rasul, atau kembali kepada ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra la yu'minuna bihi, berarti la yu'minuna bizikri. Kedua-duanya saling terkait. Tidak beriman kepada Rasul secara otomatis tidak beriman kepada kitab suci yang dibawa oleh para Rasul. Dan tidak beriman kepada kitab suci Al-Quran sama berarti tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dibawa dan membawa satu kesatuan. Maka ketika disebutkan la yu'minu nabihi, bisa berarti Rasulnya atau bisa berarti Al-Quran, bisa berarti Nabi Muhammad, bisa berarti kitab suci. Kaum kafir Quraisy dalam hal ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Quran, dan jauh dari itu tidak mengimani kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, mereka berkata, Wama na'budu illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengakui keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, tapi di sisi lain mereka menyembah patung dan berhala. Dan menariknya, Tuhan menurut persepsi mereka bukanlah seperti Tuhan yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan Al-Wahidul Ahad yang satu dan Maha Esa. Mereka menggambarkan Tuhan itu bagaikan patung yang bisa dibuat dari bahan roti, apabila kelaparan bisa dimakan. La yu'minu nabihi, mereka tidak beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran. Dan rupanya ketidakimanan suatu kaum yang diutus Nabi ke dalamnya itu bukan terjadi pada sosok dan diri Nabi Muhammad semata, tetapi waqad khalat sunnatul awwalin. Kisah para rasul sangat banyak berisikan tentang penolakan dari kaum yang didakwah. Dan menariknya, Allah mengutus rasul karena memang satu kaum tersebut sudah rusak secara etika, moral, dan peribadatan. Kalaulah satu kaum itu masih baik, maka Allah tidak akan mengutus para rasulnya. Jadi sebenarnya kerusakan pada satu daerah, disitulah rasul diutus. Dan rasul diutus karena memang akan menimbulkan perlawanan dari kaum daerah tersebut. Maka tidak harus bersedih hati ketika para da'i dicemoohkan dan tidak mendapatkan respon yang positif. Selama dia menyampaikan kebenaran, yakinlah bahwa kulil haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yakinlah bahwa kebenaran itu datang dari Allah, dan jangan kamu ragu untuk meneruskan perjuangan dalam kebenaran itu. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini, karena salah satu pembicaranya adalah bagaimana di dalam ayat ini Allah menggambarkan sikap orang-orang kafir terhadap Al-Quran. Yang jelas di sini ditunjukkannya, kata Syekh Muhammad Mutalib Syarawi, la yu'minu nabihi, mereka tidak beriman kepada Rasul, dan mereka tidak beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Kalau mereka tidak beriman kepada Rasul, ini suatu hal yang mungkin bisa diterima karena mereka menganggap ada yang lebih baik lagi di antara mereka, begitu. Waqalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapa bisa-bisanya Al-Qur'an ini diturunkan kepada si Muhammad yang bukan siapa-siapa, sedangkan masih ada di daerah Mekah ini bangsawan, orang pintar yang layak untuk menerima Al-Qur'an, dan begitu juga di daerah yang lain, begitu. Jadi ini alasan mereka menolaknya. Tetapi untuk Al-Quran sendiri, sebenarnya orang-orang kafir Quraisy, mereka tahu betul kebenaran Al-Quran ini dan mereka menerimanya di dalam hati kecil mereka. Ini terbukti dalam suatu kisah di mana ketika pada suatu malam Abu Jahal keluar dari rumahnya mengendap-endap, dan juga Abu Sufyan begitu. Mereka pergi kebetulan ke rumah yang sama karena mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba saling berpapasan di rumah itu dan terkejut. Kenapa Anda di sini, wahai Abu Sufyan? Kata Abu Jahal. Ya, saya di sini hanya kebetulan lewat. Dan Anda mengapa di sini, Abu Jahal? Saya juga kebetulan lewat. Dengan memakai alasan-alasan, padahal sebenarnya mereka berusaha untuk mendengarkan Al-Quran yang dilantunkan di rumah itu, dan mereka tahu betul keindahan Al-Quran, dan ini memberikan pengaruh yang besar kepada mereka. Bahkan sampai-sampai terkeluar ucapan la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun, jangan sampai engkau mendengarkan bacaan Al-Qur'an ini, ya, main-mainlah kalau ada orang baca Al-Qur'an, beributlah, jangan sampai kedengaran satu ayat pun sehingga akhirnya kamu terpengaruh, ya. Sampai begitu akhirnya mereka mengaminkan atau mengimani Al-Qur'an ini sebagai suatu kitab suci yang turun dari Sang Maha Kuasa. Banyak sekali keterangan ayat Al-Qur'an yang bisa kita temukan, ya, tentang penolakan mereka terhadap Al-Qur'an. Wa qalu lan nu'mina bi hadzal qur'ani wala billazi baina yadayhi. Kami tidak mau beriman kepada Al-Qur'an. Ini adalah sanggahan-sanggahan yang sebenarnya berbeda antara ucapan bibir dengan hati mereka, ya. Bahkan mereka menandaskan qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi azanina waqr. Bagaimana kami bisa terpengaruh? Hati kami sudah tertutup, ya. Telinga kami sudah tersumbat, ya. Tetapi yang menariknya adalah bahwa bukan hanya dari golongan manusia saja yang menolak Al-Quran ini, tetapi ada sebagian daripada bangsa jin yang juga menolak. Ini tergambar di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf, wa idz sarrafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin. Ada sebahagian dari kaum jin yang mendengarkan Al-Qur'an. Setelah selesai mereka kemudian kembali kepada kaumnya dan mengeluarkan komentar, ya qaumana inna hazal sami'na kitaban unzila min ba'di Musa yahdi ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Kami sudah betul-betul mendengar ada kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa, ya, dan itu menunjukkan kepada jalan kebenaran dan juga jalan yang lurus, ya. Ajibu da'iyallah, wahai kaum kami, ya, sambutlah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata di dalam perkembangannya ada juga dari kaum jin yang tidak beriman kepada Al-Qur'an ini dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menarik kalau kita perhatikan, ternyata dari paparan informasi yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita di ayat ke-13 surat Al-Hijr ini, satu pertanyaan besar kepada kita. Nah, sikap kita terhadap Al-Qur'an seperti apa sekarang ini? Apakah kita memang betul-betul menolak Al-Quran itu sebagai sebuah firman Allah, kebenaran yang Allah peruntukkan buat manusia? Kalau seperti ini anggapan kita, maka samalah kita sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran ini. La yu'minu nabihi waqad khalat sunnatul awwalin. Bahwa kalau di antara kita ada yang menolak Al-Quran, kita bukan orang pertama, tetapi ada pendahulu-pendahulu kita yang juga dengan tegas-tegasnya menolak Al-Qur'an, atau kedudukan kita sama dengan orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang yang memang menolak Al-Qur'an dan kitab-kitab Allah sebelumnya. Atau sikap kita sekarang seperti apa? Apakah ogah-ogahan, baca Al-Qur'an pun malas dan sebagainya? ini bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, walaupun tatarannya itu tidak sampai kepada penolakan. Tetapi juga tidak berimplikasi baik di dalam kehidupan kita, ya, karena Al-Quran itu diturunkan untuk kepentingan umat manusia. Yahdi ilal haqqi, kata jin tadi di dalam surat Al-Ahqaf, yahdi ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Ini betul-betul memberikan petunjuk dan juga jalan yang lurus di dalam kehidupan. Jadi jangan disalahkan kalau ternyata kita sebagai umat Islam dengan tidak mau menerima Al-Quran atau tidak terlalu mengimani Al-Quran, ogah-ogahan, ternyata kehidupan kita masih tetap dalam taraf yang sama. Kalau ingin meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan kita, salah satu jawabannya adalah back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, baca dan pahami dengan baik. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana, banyak masukan yang dapat kita ambil dari pemahaman ayat 13 surat Al-Hijr ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, berdasarkan pemaparan di awal dan dilanjutkan dengan Ustaz Perdana tadi, dapat kita ambil 3 kesimpulan penting. Yang pertama, bahwa ayat ini la yu'minu nabihi, bisa jadi tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ada penolakan terhadap Al-Quran dan terhadap Nabi Muhammad. Waqad khalat sunnatul awalin, dan itu tidak saja dilakukan sekarang, tidak saja dilakukan pada zaman Nabi Muhammad, sebelum-sebelumnya pun, setiap ada kitab suci, setiap ada Nabi, akan ada penolakan. Sekarang pun ada penolakan. Tapi yang menjadi menarik, kenapa ditolak? Kesimpulan pertama, orang menolak Al-Quran dan keberadaan Nabi Muhammad bukan karena kesalahan pada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Ustaz Perdana tadi telah menjelaskannya, tetapi berasal dari hati yang benci. Al-hasudu la yasudu. Orang yang benci, orang yang dengki tidak akan menjadi pemimpin. Ya. Kemudian untuk itu kesimpulannya, kesimpulan yang pertama ini, jagalah hati. Karena ayat 12 mengatakan fi qulubil mujrimin. Kalau hati sudah benci, maka semua menjadi buruk. Kalau hati sudah ridho, semua menjadi baik. Ditolak karena apa? Karena hati sempit. Itu yang pertama, pelajaran penting bagi kita umat Islam, jangan pernah menyimpan dendam dan jangan pernah menyimpan dengki kepada siapapun. Pelajaran yang kedua yang menarik, ketika kita menolak kebenaran itu, menolak Al-Quran, menolak Nabi Muhammad, menolak Islam yang begitu baik, yang begitu ini, sebenarnya yang rugi kita sendiri. Ada orang berpikir, ya kita berbuat baik kalau ada surga, kalau rupanya nanti mati gak ada surga, cuman jadi tanah seperti yang kita lihat kuburan kita buka, kuburan itu jadi bangkai, jadi tanah, kemudian akhirnya tidak terlihat berkas sama sekali. Ngapain kita berbuat baik? Prinsipnya, prinsip yang paling sederhana, kalau kita berbuat baik mengharapkan ridho ilahi dengan jaminan surga, rupanya surga itu ada, kita beruntung. Kalau surga itu tidak ada, kita pun tidak menjadi orang merugi. Ini adalah pikiran yang paling sederhana. Sebagai seorang muslim, kita yakin surga itu ada dan Allah itu ada. Sebaliknya, kalau kita berbuat jahat dengan prediksi bahwa surga itu tidak ada dan neraka itu tidak ada, dan ternyata surga dan neraka itu ada dan kita berada di neraka, dan kita yakin surga dan neraka itu ada, tentu saja Anda akan merugi ketika tidak memahami dan tidak mengikuti pesan-pesan kebaikan yang tertuang di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya menolak kebenaran yang tertuang di dalam Al-Quran itu merugikan diri sendiri. Tidak ada sedikit pun merugikan Allah, karena Allah adalah zat yang maha kuasa dan maha memiliki, maha kaya dan maha penyiksa. Dan yang ketiga, kesimpulan yang terakhir, bahwa Al-Quran itu mudah. Ustaz Perdana mengatakan orang yang mendengar Al-Quran itu se-Abu Lahabnya sendiri, Abu Jahalnya sendiri pun mendengarnya dengan begitu antusias. Karena apa? Karena Allah sendiri telah mengatakan walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri, kami langsung telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Dan di ayat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sekali-kali kami wahai Nabi Muhammad tidak pernah menurunkan Al-Qur'an itu mempersulit dirimu. Jadi orang yang dekat dengan Al-Qur'an adalah orang yang berada pada rel kemudahan. Bagaikan kereta api yang memiliki rel yang jelas, Tentu saja jalannya sangat indah dan sangat mudah. Begitulah Al-Quran merupakan pedoman hidup. Orang yang hidup dengan relnya Al-Quran akan mudah baik menjalani kehidupan dunia, terlebih-lebih menjalani kehidupan akhirat. Beruntunglah kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada Al-Quran. Dan lebih beruntung lagi ketika kita menjadikan Al-Quran itu menjadi pedoman dan panduan hidup di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.